katen sok ngerasa jagoan. Omongan so alus nyang lambene muni tulus, rasa paling bagus padahal kok wedus. Aku kudu piye wis bacut ketutat ini, nganti pondo dunya wis ente-entean. Bacut tresno slirane nanging sak karepe dhewe, kape ambyar bubar mung marai edan. Hala ambyar ente-entean pondoku dapunmu sing plus ramu tupul papu munggur modal luntu ning awal ngomong tresno tenanan aku mari kahanan tak kira tenan ku kue mung dolanan kesel buyar ambyar pati niki cepu mung dia pusilanangan rambe caci manis ini ngawal ketemu. Dapunmu sing plus ramu tumpul papu munggur modal lungu ning awal ngomong tresno tenanan aduri malikanan tak kira tenan ku kue mundolanan biyen ning awal cangkem mecen manis tenan jebul tipe mburi sifatmu poso tenanan menclok rono menclok rene mung umbar dewe lakai koyo pangeran janji-janji setiap kapemu amar ko bondo tresno sing tak duwe ni kapera ono guno jebul kue kui mung buta rupo menungso keto api ning jebul jebul jerone olo. Hala ambyar ente-entean pondoku mubal rakaruan monggo dapunmu sing plus ramu tupul papu munggur modal lumpur ning awal ngomong tresno tenanan aku malikanan tak kira tenan ku kue mung dolanan mas kowe wis tak cuke marko kowe sapenake dhewe Terima kasih.